Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan membaca afat tulisan, sebagaimana yang kami janjikan di pertemuan yang lewat berkenaan dengan surat Al-Hujurat, di satu ayat terdapat larangan prasangka, kemudian tajassus, mengorek-orek dan cari-cari kekurangan, kemudian setelah itu ghibah. Apakah di tiga hal ini ada dibuat urut semacam ini ada maknanya? Di Murah Al-Labid Tafsir Nawawi Al-Bandani rahimallahu taala disebutkan, dzakarallahu taala fi hadzal ayat umuran thalathatan murattabatan. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga hal secara urut. Faka'ana ta'ala qal, seakan-akan Allah berfirman, janganlah kalian berkomentar fi haqqil mu'minin, tentang orang-orang yang beriman, ma lam ta'lamuhu. Komentar-komentar yang kalian tidak tahu tentang hal tersebut, fihim, ada pada mereka, bina'an ala dhanni, berdasarkan prasangka. Makanya dibuka dengan, jangan, perintah untuk menjauhi prasangka. Maka ini bahasa lain untuk mengatakan janganlah kalian komentar cuma berdasarkan praduga. Nih, jangan kalian berkomentar berdasarkan praduga. Jika itu berkenaan dengan orang-orang yang beriman. Jangan menghubung-hubungkan yang tidak berhubungan dengan berdasarkan prasangka. Dan ini satu hal yang banyak dilanggar dalam di dunia berita. Maka ada berita ini, kemudian dihubung-hubungkan dengan apa, dianggap berhubungan. Dan itu hanya berdasarkan dhon, berdasarkan prasangka dan bukan berdasarkan fakta. Kemudian, thumma idza su'iltum anil madzunat, kemudian jika kalian ditanyai tentang hal-hal yang dasarnya cuma prasangka, fala taqulu, janganlah kalian katakan, nahnu nakshifu umurahum, kami akan buktikan keadaan mereka, kami akan cek keadaan mereka, supaya kami yakin tentang hal tersebut, sebelum hal tersebut dibicarakan. Maka oleh karena itu ada larangan tajassus. Jika ada yang tanya tentang hal-hal yang berdasarkan dhon, maka jangan direspon. Oh ya, saya komentarnya nanti saya tak cari, saya tak selidiki terlebih dahulu. Saya lakukan investigasi terlebih dahulu. Nah, nanti saya baru komentar. Kemudian, thumma in alimtum minha syai'an, jika kemudian kalian mengetahui sesuatu, tahu secara yakin punya fakta. Bahasanya si muslim tersebut punya aib. Punya aib yang nyata dan memang betul-betul real ada pada dirinya. Min ghair tajasso, jika kalian tahu aib tersebut tanpa selidik-selidik, fala taquluhu, jangan kalian katakan. Wala tafsuhu, jangan kalian sebar, luaskan anhum tengah, tentang kekurangan yang dimiliki oleh manusia tersebut. Karena ini termasuk dalam riba. Fafil awal, maka dalam larangan pertama tentang masalah dhon, terdapat larangan anitakallum bima lam ya'lam, untuk berbicara tentang satu hal yang tidak diketahui, cuma berdasarkan prasangka. Thumma nahyun an talabi ilmi aibin nasi, kemudian larangan tajassus itu adalah larangan untuk mencari yakin, mencari realita berkaitan dengan kekurangan orang lain. Tsumma nahyun an dzikri ma ulima minhu, kemudian terdapat larangan untuk membicarakan yaitu ghibah membicarakan aib orang lain, kekurangan orang lain yang telah diketahui. Itu manfaat dari dibuat urutnya tiga hal ini, prasangka, kemudian tajassus, kemudian riba. Maka di poin pertama ya, adalah perintah supaya jangan bicara kalau tidak tahu. Cuma kira-kira jangan bicara. Kalau berkaitan dengan aib orang, ini berkaitan dengan aib orang, sisi negatif yang ada pada seseorang, maka jangan bicara kalau tidak tahu. Seandainya kemudian ditanya tentang aib orang yang itu berdasarkan prasangka, ya, maka jangan kemudian dicari-cari, kemudian melakukan investigasi. Yang ini hakikatnya adalah tajassus. Kemudian yang ketiga adalah yang tahu, ya, jangan disebar-sebarkan. Biarkan itu cepat sebagai sebuah realita. Yang kita inginkan adalah perbaikan, bukan penyebarannya. Dan perbaikan tidak dengan cara menyebar-nyebarkan aib. Itu penjelasan di Tafsir Nawawi Al-Bantani rahimallahu ta'ala. Penjelasan yang lain yang agak mirip mengatakan bahasanya tiga hal ini adalah urut. Semula orang itu berangkat dari prasangka. Ketika seorang itu punya prasangka tentang jeleknya sisi negatif seseorang, maka berawal dari prasangka. Setelah muncul prasangka, biasanya mendorong orang tersebut untuk tajassus. Berawal dari punya buruk sangka kepada seseorang. Setelah punya buruk sangka, maka penasaran. Ini benar apa enggak ya? Akhirnya melakukan tajassus, korek-korek, nguping, bongkar-bongkar, dan seterusnya. Nah, setelah gembira mendapatkan fakta, wah benar, investigasi sukses. Oh, ternyata betul, dia itu memang demikian. Ya, maka, kemudian cerita-cerita. Dan cerita-cerita diceritakan kepada orang lain. Jadi ya, jadilah riba. Ya, maka hal tersebut dibuat urut karena ini menunjukkan urutan kejadian. Nah, kemudian kita lanjutkan. Termasuk dalam hal ini, dalil dalam masalah ini adalah firman Allah Ta'ala, wailul kulli humazatil lumazah. Maka celaka bagi setiap orang yang pencela. Ya, mencela di sini termasuk di dalamnya adalah membicarakan kejelekan orang. Ya. Membicarakan kejelekan orang itu berarti mencela orang tersebut. Apa beda humazah dengan lumazah? Humazah itu mencela dengan perbuatan. Lumazah mencela dengan kata-kata. Ya, boleh jadi kata-kata lisan dan boleh jadi ya, tulisan. Maka karena orang mencela orang lain itu boleh jadi dengan perbuatan. Boleh jadi jari dibawahkan, mau mencela orang, nggak tahu jari yang mana ya, gini atau gini. Orang kemudian mencela orang lain dengan isyarat tertentu, maknanya itu merendahkan orang lain. Demikian juga bisa orang mencela orang lain dengan kata-kata lumazah. Kemudian juga firman Allah Ta'ala di surat Qaf, mayal fidhu min qawlin, tidak ada satupun perkataan illa ladaihi, kecuali di dekat orang yang mengatakannya tadi, raqibun, malaikat yang mengawasi, atidun malaikat yang selalu hadir. Maka jika seorang itu menyadari ayat ini dan makna ayat yang merasuk ke dalam hatinya, maka tentu dia akan takut melakukan riba. Ya, demikian juga wala taqfu ma laysa laka bi ilm, jangan engkau berkata-kata tentang sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentangnya. Maka boleh jadi orang itu melakukan riba berdasarkan prasangka. bukan satu hal yang pasti. Jika maka kemudian dia bicara, maka ayat ini berisi larangan untuk berbicara tentang sesuatu yang kita tidak tahu. Si fulan itu bagaimana, kita tidak tahu, kemudian kita bicara. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sejak pendengaran, penglihatan, dan hati seluruhnya akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian wal ghibatu dan ghibah adalah penyakit yang berbahaya di antara penyakit-penyakit lisan. Dan ghibah ini telah didefinisikan langsung oleh Nabi SAW dalam satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, atadruna mal ghibah, tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat mengatakan, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Qal, maka Nabi SAW mengatakan definisi ghibah yang beliau sampaikan, dzikruka akhaka bima yakrahu, engkau membicarakan saudaramu. Oleh karena itu, maka menggunjing orang kafir itu tidak termasuk ghibah yang haram. Karena Nabi mengatakan dzikruka akhaka, engkau membicarakan saudaramu sesama muslim bima yakrahu, dengan sesuatu yang dia tidak suka kalau hal tersebut dibicarakan. Maka kalau cuma berdasarkan hadis ini, maka kalau berdasarkan hadis ini dari berdasarkan definisi ini, maka tidak disyaratkan harus fi ghaibatihi. Ketika orangnya tidak ada. Kalau berdasarkan hadis ini, namun yang benar, yang tepat, dan juga terdapat dalam hadis yang lain, terdapat persyaratan untuk fi ghaibatihi. Sehingga kalau kita lengkapi definisi yang telah Nabi sampaikan, dikuka akhoka bima yakrahu fi ghaibatihi. Maka ghibah adalah membicarakan saudara sesama muslim dengan pembicaraan yang tidak dia sukai seandainya dia dengar, fi ghaibati, dalam keadaan dia tidak ada di majelis tersebut. Maka ada yang bertanya, apa pendapat wahai Nabi, ingkana fi akhi, jika ada pada saudaraku, ma'akul, itu real, sebagaimana yang aku katakan. Maka Nabi katakan, ingkana fihi, jika ada pada dirinya, ma'takul apa yang kau katakan, faqadirtabtahu, maka engkau melakukan riba. Wa illam yakun fihi, jika tidak ada padanya aib yang kau bicarakan, faqad bahattahu, maka engkau melakukan buhtan, kebohongan, atau dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia disebut fitnah, maka engkau berarti memfitnahnya. Kemudian riba itu haram meskipun cuma satu kata, tidak harus panjang. Di antara dalilnya adalah riwayat selanjutnya. Dari Abu Hudzaifah, dari Aisyah radhiallahu anha, Aisyah mengatakan, kukatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min safiyata kada wa kada. Cukup bagimu tentang kekurangannya Safiyah kalau dia itu begini. Ta'ni qasiratan. Yang dimaksudkan oleh Aisyah, Safiyah itu pendek, bukan wanita yang tinggi. Ya, maka sejak zaman Nabi kita jumpai bahasanya tolak ukur kecantikan perempuan itu tinggi. Nah, kalau kemudian perempuan itu enggak kurang tinggi, maka itu dianggap sebagai aib. Dan ini dibicarakan oleh Safiyah di depan Nabi, dibicarakan oleh Aisyah di depan Nabi tanpa pengetahuan Safiyah. Maka itu fi ghaibatihi. Dan ini cuma kalimat, ya, boleh jadi riba, maka ribanya Aisyah cuma satu kalimat saja. Satu kalimat sempurna, dan titik, selesai. Ya, dan itu pun tanpa pengulangan. Ya. Enggak kemudian ditakit, dikuatkan, sama diulang-ulang. Maka riba itu adalah riba dan itu dan haram dan berbahaya, ya, meskipun cuma satu kalimat saja, tidak harus panjang. Maka Nabi menegur keras Aisyah, ya, karena tanda cinta itu tidaklah kemudian harus membiarkan kesalahan orang yang dicintai. Karena cinta tidak mengkonsekuensikan hal semacam itu. Bahkan ketika yang dicinta itu melakukan kesalahan yang berbahaya, maka menegurnya, memarahinya adalah bukti cinta. Maka Nabi menegur keras Aisyah dengan mengatakan, padahal kita tahu Nabi sangat besar cintanya dengan Aisyah, maka Nabi katakan laqad qulti kalimatan, sungguh engkau mengatakan satu perkataan, satu perkataan. Kalimat di sini ya satu kalimat. Satu kalimat sempurna. Lau muzijat, seandainya itu perkataanmu tersebut dicampurkan, dimasukkan bima'il bahar, di lautan, lama zajajuhu, niscaya dia akan mencampurinya, yaitu artinya mengubah rasanya dan baunya. Ya, satu kalimat tadi, seandainya itu difisikkan dan dimasukkan ke dalam lautan, maka bau lautan itu akan terasa beda, baunya akan berbeda, rasanya berbeda. Padahal itu lautan. Akan baunya akan berbeda, rasanya berbeda. Betapa busuknya, dan ini tidaklah terjadi kecuali berarti kalau difisikkan, ribah satu kalimat itu punya daya busuk luar biasa. Punya daya busuk yang luar biasa, yang bisa kemudian mengubah lautan yang demikian luas. Untuk kemudian berubah rasanya dan baunya. Padahal itu cuma satu kalimat. Gimana kalau dua kalimat? Gimana kalau tiga kalimat? Gimana kalau itu obrolan satu jam? Yang dibungkus dengan nama pengajian. Bagaimana kalau itu obrolan satu jam? Omongan satu jam? Padahal satu kalimat itu sudah demikian daya busuknya. Ada enggak ukuran daya busuk itu? Apa kilo apa-apa ya. Ada enggak? Enggak ada. Kemudian qalat Aisyah kemudian bercerita kasus yang kedua dan teguran Nabi yang kedua dan ribah yang kedua. Wa haqaitu lahu insanan. Dan aku, kata Aisyah, melakukan hikayah pada Nabi. Ya, insanan seseorang. Hikayah di sini maknanya adalah ribah dengan perbuatan. Ribah dengan perbuatan itu disebut hikayah. Ya, menghibah orang pincang, kemudian praktek jalan pincangnya si orang yang pincang tadi. Maka itu namanya hikayah. Misalnya ini Aisyah, ini nyontohkan orang pincang. Di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Aisyah melakukan ghibah dengan perbuatannya. Dengan jalan pincang di depan Nabi dengan maksud membicarakan seseorang yang dia punya kekurangan fisik yaitu pincang. Maka Nabi negur keras Aisyah. Dia melakukan ghibah. Ya, maka Nabi tegur keras Aisyah dengan Nabi katakan, ma uhibbu ani hukitu insanan. Atau anni hakaitu insana, aku tidaklah suka seandainya aku jika aku melakukan hikayah atau menghibah seseorang dengan perbuatan wa analikada wa kada, meskipun aku diupah sekian dan sekian, seandainya aku dapat harta sekian. Kan hikayah sekarang di televisi kan dibayar ya. Hikayah itu dibayar kan. Orang boleh jadi praktekan siapa ya. Di acara dagelan, acara ghibah ya. Dengan kedok acara dagelan. Melakukan hikayah dia kemudian boleh jadi membicarakan seseorang kemudian sesama temannya dia yang di situ manggung. Nah, temannya itu gimana dan dicontoh gaya kedipan matanya atau kemudian gaya perjalanannya dan dia dibayar untuk itu. Dia melakukan ghibah, hikayah namanya, bentuknya, dan dibayar. Maka Nabi SAW katakan, ya, seandainya ada tawaran, hikayah berbayar, nah, nilainya sekian juta, sekian ratus juta, aku tidak mau. Tidak imbang dosanya dengan duitnya. Nah, dosanya dengan duitnya tidak imbang. Namun karena dosa itu enggak kelihatan, maka kemudian orang yang enggak yakin, orang yang enggak punya iman atau orang yang enggak mengimani hal ini, maka kemudian menganggap remeh masalah ini. Wah, dibayar, kudu bayarnya. Dengan kemudian manggung setengah jam atau satu jam dapat bayar sekian, dan itu isinya riba, boleh jadi dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Maka Nabi menegaskan, seandainya beliau dibayar ratusan juta atau kemudian lebih dari itu untuk melakukan hikayah, maka beliau tidak mau. Bagaimanakah kalau tidak dibayar? Bagaimana kalau enggak dibayar? Kok mau-maunya? Dibayar saja enggak mau. Apalagi enggak ada yang bayar. Di sini terdapat pelajaran penting. Tentu di sini Aisyah menceritakan aibnya. Menceritakan aib. Ketika Aisyah menceritakan hadis ini, dua kejadian ini kepada tabi'in, tentu dia menceritakan aibnya. Padahal terdapat hadis yang memerintahkan untuk menutupi aib dan tidak menceritakannya. Dan maka komprominya kita katakan, bahasanya menceritakan aib itu hukumnya boleh jika ada maslahat. Yang itu dinilai lebih besar daripada mafsadah menceritakan aib. Dan di antara dan tentu di sini maslahat, karena kita tidak tahu hadis ini seandainya Aisyah tidak menceritakan aibnya. Seandainya Aisyah tidak menceritakan aibnya, dua kasus ini, dua kejadian ini, tidak cerita sama tabi'in, kita tidak dapatkan hadis ini. Kita tidak mengetahui, tidak mendapatkan ilmu yang terkandung dalam dua kejadian ini. Kemudian dalil bahasanya, riba adalah dosa besar menurut pendapat jumhur, dan itu pendapat yang rajih, adanya hukuman khusus untuk pelaku riba. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma urija bi, tatkala aku menjalani mi'raj, marartu bi qaumin, aku melewati sekelompok orang, lahum athfarun min nuhasin, yang mereka itu punya kuku dari tembaga. Yakhmushuna wujuhahum, kemudian mereka cakari dengan kuku tembaga tadi wajah mereka sendiri, wa sudurahum, dan dada mereka sendiri." Fakultu, maka aku katakan, man ha'ula'i ya Jibril. Siapakah mereka-mereka itu, wahai Jibril? Qal, maka Jibril mengatakan, ha'ula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas. Mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia. Riba. Wa yaqa'una fi a'radihim, dan menodai kehormatan manusia. Wallahu a'lam, wawu di sini boleh jadi maknanya wawu dan boleh jadi maknanya au. Kalau kita katakan wawu di sini maknanya wawu, maka artinya ini adalah wawunya wawu tafsiriyah. Penjelas untuk riba. Yang namanya riba itu menodai kehormatan manusia. Menodai dan merusak kehormatan orang lain. Dan boleh jadi wawu di sini, wayaqauna, wawunya di sini adalah bimakna au. Maka hukuman ini berlaku untuk dua jenis manusia. Kalau kita katakan wawunya di sini maknanya au, maka hukuman ini berlaku untuk dua jenis manusia. Manusia yang pertama adalah melakukan riba, yang disebut dengan memakan daging manusia, daging orang lain. Demikian juga orang yang menjatuhkan menjatuhkan kehormatan orang lain, menodai kehormatan orang lain. Menodai kehormatan orang lain, meskipun itu bukan riba. Di antaranya caci maki di depan banyak orang, kemudian dikamuk-kamukan, digoblok-goblokan. Ini menodai kehormatan orang lain. Atau di Facebook kemudian nyinyir mencela orang, dan orang ngerti siapa yang dicela, siapa yang dibicarakan. Maka menjatuhkan kehormatan orang tersebut. Nah, hadisnya diriatkan oleh Abu Dawud. Kata Sa'ab Abdul Qadir Al-Qanaut, wa hadisun hasan. Kemudian dari sahabat, maka hadis ini dalil adanya hukuman khusus untuk orang yang melakukan riba. Dan kaidah dalam masalah kabirah, dosa besar, semua dosa yang memiliki hukuman khusus. Maka jika satu dosa itu punya hukuman khusus, semacam dalam hadis ini, yaitu hukuman mencakari wajah dan dada, maka ini menunjukkan kalau riba adalah dosa besar. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim itu saudara dengan muslim yang lain, la yakhunuhu, dia tidak mengkhianati saudaranya. Dia tidak mengkhianati amanah yang diberikan oleh saudaranya. Saudaranya titip satu barang, tolong sampaikan kepada fulan. Maka dia tidak khianat, dia akan sampaikan kepada fulan. Wa la yakdzibu, dan tidak membohonginya. Artinya khianat itu adalah berarti tidak menunaikan hak persaudaraan, hak ukhuwah. Membohongi seorang muslim itu berarti tidak menunaikan hak ukhuwah. Wala yakhdhuluhu, dan tidak membiarkannya dizalimi. Ketika ada seorang muslim, kita tahu dia seorang muslim, dipukuli oleh orang zalim, oleh preman atau yang lain, ya, kemudian kita lewat dan kita bisa memberikan pembelaan, dan kita tahu atau bahkan kita tahu dia tidak salah. Ya, namun kita cuma lewat saja, tidak menolongnya, tidak membantunya. Maka ini tidak menunaikan hak persaudaraan. Maka wajib bagi yang mampu untuk menolongnya. Ya, boleh jadi lapor polisi atau kemudian yang lain, di sana ada kemudian orang yang penganiayaan dan semacam itu, atau kemudian turun tangan secara langsung. Kullul muslim alal muslim haramun. Seorang muslim atas muslim yang lain, seorang muslim haram baginya untuk mengganggu irdihi, kehormatan muslim yang lain, wa malihi, dan hartanya, wadami, dan darahnya. Dan riba itu adalah pelanggaran terhadap kalimat ini. Karena riba itu adalah bagian dari mendzalimi dan mengganggu kehormatan nama baik seorang muslim. Maka yang dia yang semula punya nama baik, kemudian karena aibnya kita sebarluaskan, maka nama baiknya rusak. Maka ini termasuk dalam kullul muslim ala muslim haramun irduhu. Haram baginya untuk menyakiti kehormatan atau menodai dan merusak kehormatan orang lain. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Takwa itu di dada. Takwa itu di hati. Jadi maksud takwa itu di hati bukan berarti meremehkan amal-amal lahiriah. Namun mau mengatakan bahasanya amal-amal lahiriah itu semuanya tidak ada, itu bukan takwa kecuali jika diniati, diiringi dengan niat yang benar. Kalau orang itu pelihara jenggot, niatnya supaya ya, diakui eksistensinya, nah, supaya dianggap kawan, nah, maka itu melihara jenggot yang bukan takwa. Melihara jenggot yang bukan takwa, karena itu cuma sekedar cari pengakuan, itu motivasinya. Tapi kalau motivasinya melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala, nah ini takwa. Maka tidak semata-mata seorang itu melakukan apa yang diperintahkan dan dia melakukan takwa dengan perbuatannya. Perbuatan salah yang dia lakukan itu belum takwa kecuali diiringi dengan hati yang benar, dengan i'tiqad yang benar, dengan motivasi dan niat yang benar. Ketika seorang muslimah kemudian pakai jilbab, namun dia pakai jilbabnya karena supaya sekedar diakui sebagai akhwat, supaya dapat gelar akhwat, supaya dapat akhwat salafiyah, maka ini bukan takwa, bukan takwa. Kalau motivasinya semacam itu. Tapi kalau motivasinya karena takwa itu di dada. Takwa itu di dada. Ditentukan perbuatan baik ini itu dia menjadi takwa manakala dadanya itu benar isinya. Hatinya itu benar isinya. Ketika dia memakai dia menutup aurat, berjilbab, motivasinya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka itu takwa. Maka hadir di pengajian itu belum tentu takwa. Kalau rajin ngaji supaya mudah cari istri. Supaya mudah cari istri. Itu bukan takwa. Itu bukan takwa. Takwa itu di sini. Harus diiringi dengan perbuatan benar tadi, perbuatan baik tadi. Untuk jadi takwa harus ditambah dengan niat yang benar. Keyakinan yang benar. Nanti baru jadi takwa. Kalau niatnya salah, maka itu bukan takwa. Itu yang dimaksud dengan at-taqwa hahuna. Artinya segala amal kebajikan itu tidak bernilai takwa kecuali diiringi dengan niat yang benar. Bihas bimri'im minasyar, dan cukuplah seorang itu jahat, ayah kiro akhul muslim, ketika dia merendahkan muslim yang lain. Merasa bahasanya dia lebih unggul, lebih top, lebih hebat. Yang lain itu jelek, buruk, tidak bermutu dan seterusnya. Maka itu cukup sebagai sebuah kejahatan dalam Islam. Kemudian dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Wala tanajasu, dan janganlah kalian melakukan jual beli najis." Najis itu ada orang yang pura-pura menawar, namun dia cuma pura-pura. Tujuannya bukan untuk beli. Tujuannya untuk supaya harganya lebih tinggi dalam rangka menguntungkan penjual atau dalam rangka untuk menjerumuskan pembeli. Agar dia mendapatkan barang yang jauh lebih mahal daripada yang seharusnya. Atau karena iseng. Nah, ini kok ada orang tawar-menawar. Saya tak ikut-ikutan menawar biar saya ikut-ikutan menawar ya daripada nganggur gitulah. Nah. Ya, maka itu najis. Walatab, dan tentu najis ini tidak bukanlah kemudian bertentangan dengan persaudaraan. Kalau orang bersaudara tidak semacam ini. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Tentu membenci yang terlarang adalah membenci yang tidak beralasan. Adapun membenci yang beralasan karena dia alil maksiat, maka kita benci, maka ini tentu bukan benci yang terlarang. Tentu ada porsinya. Kalau dia adalah muslim, dia melakukan maksiat, punya penyimpangan, maka kebenciannya cuma sesuai dengan kadar penyimpangannya. Tidak boleh totalitas. Karena kebencian yang totalitas itu kebencian kepada orang kafir. Adapun muslim yang menyimpang, maka dia dicintai di satu sisi dan dibenci dari sisi yang lain. Menimbang kemaksiatannya, pelanggarannya, maka dia dibenci sesuai dengan kadar penyimpangannya. Namun menimbang keimanannya dan kadar takwanya, maka kita cintai. Wala tadabbaru, janganlah kalian saling membelakangi, yaitu hajar, yaitu memboikot tanpa alasan yang benar, atau alasannya benar namun tanpa cara yang benar. Sehingga boikot yang dituntunkan oleh syariat sebagai obat malah jadi penyakit. Karena semua obat itu jika overdosis jadi penyakit. Tidak kemudian mendatangkan kesembuhan, malah mendatangkan kejelekan. Walaya bi'ba'tukum ala bai'ba'din, janganlah kalian menyerobot jual beli yang telah dilakukan oleh orang lain. Janganlah kalian menjual atas jualan orang lain. Ini maksudkan adalah mendatangi pembeli. Kita datangi pembeli dan kita provokasi agar dia membatalkan membatalkan transaksinya. Itulah kamu batalkan saja, kamu cari alasan supaya batal, akan saya jualkan kepada Anda barang yang lebih bagus dengan harga yang sama, atau yang satu kualitas dengan harga yang lebih murah. Itu menyerobot jual beli yang telah terjadi. Wa kunu ibadallahi, dan jadilah kalian ibadallah. Ibadallah di sini munada dengan membuang harfu nida. Wa kunu ya ibadallahi ikhwana. Maka ikhwana itu adalah khobar kana. Ikhwana adalah khobar kana. Jadilah kalian wahai hamba-hamba Allah. Terjemah yang benar demikian. Maka jadilah kalian wahai hamba-hamba Allah, orang-orang yang bersaudara. Ya, sebagian memberikan terjemah yang keliru kedudukannya. Maka jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dijadikan ibadallah sama ikhwana itu seperti na'at man'ut atau semacam itu. Nah, ini terjemah yang keliru. Namun terjemah yang benar, jadilah kalian wahai hamba-hamba Allah, ikhwana, orang-orang yang bersaudara. Karena ibadallah adalah munada dengan membuang harfun nida. Dan orang yang bersaudara tidak akan melakukan hal-hal di atas. Hal-hal di atas itu bertolak belakang dengan persaudaraan dalam Islam. Dan Nabi tegaskan, al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak mendzaliminya, tidak membiarkannya dizalimi. Tidak pula merendahkannya. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Dan beliau berisyarat ke dadanya sebanyak 3 kali. Cukuplah seorang itu berbuat jahat ketika merendahkan saudaranya sesama muslim. Satu muslim atas muslim yang lain itu haram mengganggu, ya, mengganggu darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Ya, ribah termasuk di sini. Mengganggu kehormatannya. Kemudian, dan tidaklah diragukan bahasanya menghibah orang yang telah meninggal dunia itu lebih jelek daripada menghibah orang yang masih hidup. Wa asadu, dan lebih parah. Di mana letak sisi lebih jeleknya dan lebih bahayanya dan lebih parahnya? Karena mendapatkan maafnya orang yang hidup dan minta maaf kepadanya satu hal yang mungkin. Bikhilafil mayit. Beda kalau orangnya sudah meninggal dunia. Kita tidak mungkin minta maaf kepadanya. Tidak mungkin kemudian kita selesaikan di dunia. Penyelesaiannya harus nunggu yaumul hisab. Nah, ini lebih repot. Faqatara Abu Daud, diriatkan oleh Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata sahibukum, jika kawanmu seorang muslim itu meninggal dunia, fada'uhu, maka biarkan dia. Wala taqa'u fihi, janganlah engkau mencelanya, membahas kejelekannya." Maka maka biarkan kejelekannya itu terkubur bersama kematiannya. Tentu dalam hal ini terdapat pengecualian. Kecuali jika orang yang meninggal tersebut, meskipun dia telah meninggal dunia, namun terdapat kejelekannya yang masih berkelanjutan. Ya, karena dia menulis buku, dan bukunya adalah buku kesesatan. Atau dia meninggalkan pemikiran yang diwariskan, yang atau ada yang mewarisi, maka dalam rangka rahmat, dalam rangka sayang kepadanya, supaya tidak semakin tambah banyak dosa jariahnya, maka kita perlu, jika kondisi mengharuskan, maka kita bahas penyimpangan tersebut. Dan itu ingat dengan motivasi rahmat, motivasi sayang, bukan kebencian. Dia saudara kita seorang muslim. Ya, sebagaimana kita tidak ingin punya dosa jariah, maka ketika kita juga tidak menginginkan dia punya dosa jariah. Karena kesesatannya dan penyimpangannya masih kemudian beredar dan disebar-sebarkan. Maka ketika kita punya kemampuan, punya saham untuk ya menyempitkan penyebaran kesesatannya, maka kita lakukan. Dan ingat, itu motivasinya motivasi rahmah. motivasi kasihan. Motivasi kasihan. Kemudian dari Abu Barza al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya namun iman belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian melakukan riba menggunjing kaum muslimin. Maka Nabi katakan, menggunjing kaum muslimin itu tanda iman itu belum masuk dalam hati. Iman itu belum masuk dalam hati. Tanda orang yang iman itu belum masuk ke dalam hatinya, dia melakukan riba. Dia baru orang yang kemudian orang yang suka riba itu imannya baru di lisan. Imannya belum di lisan, belum merasuk, betul-betul merasuk ke dalam hatinya. Wala tatabi auratihim, dan janganlah kalian mencari-cari aib orang lain. Mengkorek-korek, membongkar-bongkar, menyelidik-nyelidiki dan berupaya untuk menemukan kekurangan orang lain. Fa inna man tataba'a auratihim, maka siapa yang mencari-cari kekurangan orang lain, maka Allah akan cari-cari, Allah akan bongkar aibnya. Siapa yang berusaha keras untuk membongkar aib orang, maka Allah Subhanahu wa taala akan membongkar aibnya. Dan siapa yang Allah bongkar aibnya, maka Allah akan permalukan dia di dalam rumahnya. Yufadhihu fi baiti. Maka Allah buat dia malu meskipun fi baiti, di rumahnya. Maka tidak ada satupun tempat aman untuknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala membongkar aibnya, maka tidak ada tempat aman baginya. Maka meskipun dia punya aib yang demikian tersembunyi, maka Allah akan bongkar. Ya, tinggal nunggu waktu saja. Dan iman belum masuk ke dalam hati dan baru di lisan, itu berarti nifak. Maka dikatakan oleh penulis hafizullah ta'ala, maka hadis di atas tanbih menunjukkan bahasanya menghibah seorang muslim itu adalah min syi'aril munafiq, adalah simbol kemunafikan, adalah syiar orang munafik. Lal mu'min, bukan simbol orang yang beriman, bukan simbol iman, sumber nifak. Dan tentu ya, seorang muslim yang sadar tidak ingin kemudian ada pada dirinya simbol-simbol kemunafikan. Dan isi lain dari hadis ini adalah ancaman keras bahwasanya Allah akan membongkar aib orang yang suka mencari-cari aib orang lain. Dan Allah akan membalas mereka karena jeleknya perbuatan mereka. Dan Allah akan bongkar kejelekannya. Meskipun kejelekan tersebut mereka lakukan di dalam rumah. Meskipun mereka di dalam rumah bersembunyi dari manusia, Allah akan bongkar. Wala haula wala quwata illa billah. Dan boleh jadi orang itu menghibah, kemudian menghibah, dan di antara bentuk hibah adalah melaporkan. Ya, karena di antara bentuk hibah adalah boleh jadi melaporkan. Yang karena melaporkan ini dia dapat keuntungan duniawi. Maka terdapat ancaman riba di hadis selanjutnya dari Mustawirid ibn Syadad radhiyallahu anhu, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man akala, siapa yang dapat makan bi rajulin muslimin, dengan sebab menghibah seorang muslim, uklatan, satu makanan, maka Allah akan berikan kepadanya makanan semisal itu namun di neraka, namun dari neraka. Ya, maka di antara bentuk riba lapor. Ya, lapor yang namun tidak benar. Nanti tentu ada melaporkan kejelekan yang bukan termasuk riba atau termasuk riba yang halal. Namun pada dasarnya melaporkan kejelekan orang satu hal yang terlarang, karena itu termasuk riba. Dan boleh jadi karena melaporkan orang mendapatkan keuntungan. Maka kemudian orang yang dilapori senang, gembira, ayo kemudian bakso yuk. Bakso. Karena gembiranya orang yang dapat laporan tentang aib seseorang. Maka orang ini yang lapor tadi dapat makan gara-gara riba. Maka Nabi katakan Allah akan berikan padanya makanan bakso namun bakso neraka. Nah, nanti Allah akan berikan padanya bakso namun bakso neraka. Yuta'imuhum yuta'imu mithlaha. Allah akan berikan padanya makanan semisal makan yang dia makan, namun ini min jahannam, dari neraka. Wa man kusya sauban, siapa yang mendapatkan pakaian, birojulin muslimin, dengan sebab menghibah, dengan sebab melaporkan aib, membongkar aib seorang muslim, fa innallaha yaksuhu mithlahu min jahannam, maka Allah berikan padanya pakaian semisal itu namun dari neraka. Wa man qama bi rajulin maqama sum'atin wa riya'in fa innallaha yaqumu bi maqama sum'atin wa riya'in yaumil qiyamah. Untuk kalimat, dua kalimat terakhir ini ada penjelasan dan ada perbedaan pendapat ulama tentang terjemahnya, yang nanti akan dibahas oleh penulis. Maka wahadal hadis, dan hadis ini di dalamnya terdapat ancaman bagi orang yang mendapatkan makan gara-gara seorang muslim. Artinya dengan sebab menghibah seorang muslim, melaporkan ke aib kejelekan seorang muslim, wal waqi'ah fihi, dan menjatuhkan, menodai kehormatannya. Waqa'ah fihi itu artinya mencela. Atau bita'arudihi lahu bil adhiyah, atau dengan menjerumuskan dia ke dalam gangguan, ingdaman yu'adihi, kepada orang yang memusuhinya. Maka di sini birojulin di sini maknanya bisa ghibah, dan maknanya bisa menjerumuskan dia ke dalam gangguan. Misalnya ada seorang yang dikejar oleh orang yang zalim, oleh preman, mau dipukuli. Dia sembunyi. Kemudian kita lapor, kita kemudian menyampaikan kepadanya, orang yang kamu cari di situ dulu. Nanti kemudian primannya terima kasih ngasih duit. Setelah ngajar dia, tadi terima kasih ya, sudah di ini saya bisa ngajar dia. Ini tanda terima kasihnya. Kasih duit, duitnya pakai untuk bakso. Maka untungnya bakso dari neraka. Bita'arudihi lahu bil adha, menjumuskan dia dalam gangguan dengan aingdaman yu'adihi, dengan melaporkannya, dengan memberitahukannya kepada orang yang memusuhinya dan orang yang mau menyakitinya. Aku sia sahabat, demikian juga orang yang mendapatkan pakaian disebabkan menghinakan seorang muslim. Maka siapa yang melakukan hal ini, maka Allah akan memberikan padanya makanan dari neraka semisal makanan yang dia rasakan gara-gara perbuatannya tadi. Dan Allah akan berikan padanya pakaian dari neraka semisal pakaian yang dipakaikan, pakaian yang dia dapatkan. Li'anal jaza min jinsil amal. Karena balasan satu perbuatan itu semisal dengan perbuatannya. Wallahu a'lam. Ya, sedangkan untuk dua kalimat yang terakhir, maka diperselisihkan oleh para ulama bagaimanakah cara menerjemahkannya dan bagaimanakah cara memahaminya, yang insya Allah akan kita baca di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rudawana alhamdulillahirabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.